بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, kitab Al-Ashribah bab yang ke-15, adab-adab makan dan minum dan hukum-hukumnya. Adab yang pertama, bila mana kita makan bersama orang yang dimuliakan, yang ditokohkan, pemimpin atau yang lainnya, maka yang diterapkan oleh para sahabat, mereka tidak memulai sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai. Kemudian membaca bismillah, ya, membaca bismillah. Ya. Dan dalam masalah membaca bismillah ini, syaitan berupaya untuk ikut serta menikmati makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, dengan melalai-lalaikan kita dari membaca bismillah. Mungkin di rasa lapar yang mendera sehingga kita bersegera memakan tanpa mengucapkan bismillah, rasa lapar itu didorong pula oleh syaitan untuk kita segera menikmati hidangan, seperti yang terjadi pada hidangan yang dihadiri oleh Nabi bersama Hudzaifah bin Yaman. Tiba-tiba datang seorang Arab Badui, ya, karena mungkin lapar, kemudian juga dorongan dari syaitan, ia langsung mengulurkan tangannya untuk mengambil makanan, dan Nabi SAW tangkap tangannya. Begitu juga Jariyah, seorang anak wanita, melakukan hal yang sama, Nabi SAW juga menangkap tangannya. Ya, di ujung hadis kemarin saya sempat mengatakan bahwa tangan itu tangan termasuk tangan setan. Ternyata ya, ketika kita teliti lagi, yang dimaksud dengan tangan itu adalah tangan Nabi, tangan wanita itu, dan tangan Arab Badui. Ya, jadi Nabi SAW memegang dua tangan sehingga mereka dan wanita ini anak perempuan, ya, anak perempuan, bukan perempuan yang dewasa, tidak mungkin masuk makan bersama Nabi SAW kemudian Arab Badui. Maka di ujungnya fawalladhi nafsi biyadih inna yadahu fi yadi ma'ayadiha, sungguhnya tangan Arab Badui itu di tanganku, begitu juga tangan anak wanita tersebut, bukan adanya tangan setan di sana. Ya. Kemudian tentang bismillah, ya, karena lafaznya yang kita baca La yazkur ismullah, tidak menyebut nama Allah. Ya. Jumhur ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan itu adalah bismillah saja, ya, bismillah saja, dan itu yang sesuai dengan dalil, dengan muatan dalilnya. Ya, muatan dalilnya baca bismillah tanpa Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi ada sebagian para ulama yang membolehkan, ya, membaca Bismillahirrahmanirrahim seperti Imam Nawawi, ya, di dalam syarahnya ini halaman berapa? 17. Ya, mungkin ini. Alinea ketiga atau sebelum terakhir, membaca basmalah pada saat minum air, susu, madu, kuah, daging, obat-obatan dan seluruh macam minuman adalah sama seperti membaca basmalah pada saat makan untuk setiap apa yang telah kita sebutkan. Bacaan basmalah adalah mengucapkan basmalah atau bismillah. Ya, itu asalnya. Ini asalnya dan ini yang sesuai dengan dalil. Dan apabila mengucapkan bismillahirrahmanirrahim itu lebih baik. Ini pendapat Imam Nawawi. Ya, pendapat Imam Nawawi menambahkan ar-rahmanirrahim lebih baik. Dasar lebih baiknya kita tidak tahu. Ya. Dasar lebih baiknya tidak tahu sebab yang dipahami oleh para ulama dengan lafaz bismillah. Ya. Lafaz bismillah adapun ar-rahmanirrahim ini sebagian pendapat mengatakan ditambahkan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian baca doa. Ada doa yang diriwayatkan cuma para ulama melemahkan. Ya. Allah apa? Allahumma barik lana, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Ini doa yang dilemahkan oleh para ulama riwayatnya. Ya, zikir yang dibaca sebelum makan adalah bismillah. Ya, adalah bismillah. Kemudian menurut pendapat Imam Nawawi tadi membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini yang berkenaan dengan bismillah. Ya. Kemudian seperti yang tadi kita katakan, syaitan berusaha agar kita lupa supaya dia bisa ikut nimbrung menikmati makanan atau minuman yang kita nikmati. Kita lanjutkan setelah meringkas apa yang telah kita baca. Ya. Ada tambahan masalah yang lain ya, yaitu bismillah ini juga merupakan zikir masuk rumah. Ya. Zikir masuk rumah. Kemudian juga untuk semua perbuatan yang mulia. Ya. Nabi SAW secara umum mengatakan kullu amrin dhibalin la yubda'u bil bismillah bi bismillah fahuwa abtar. Setiap perkara yang memiliki keutamaan, memiliki kemuliaan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Ya, maka dia terputus. Terputus ini para ulama mengatakan terputus dari pahala. Ya. Terputus dari keberkahan dan pertolongan. Ya. Terputus dari keberkahan dan pertolongan. Jadi ini umum. Ya. Tapi Nabi SAW secara khusus menjelaskan karena ada ancaman yang lain. Kita masuk rumah tanpa bismillah, masuk bersama kita syaitan. Ya. Kita makan tanpa bismillah, ikut makan bersama kita syaitan. Berhubungan badan tanpa bismillah, maka ikut pula syaitan menikmati apa yang kita nikmati. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama dari firman Allah Subhanahu wa taala, wasyarikhum fil amwali wal aulad. Ya, bergabunglah engkau kalian dengan manusia dalam menikmati harta dan juga menikmati proses pembuatan anak, yaitu berhubungan badan. Ini yang berkenaan dengan bismillah. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ke 5201 pada halaman 708. 5201. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad bin Rumh qala akhbarana Laits an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. Ini adab ya, makan yang lain ya setelah yang tadi. لا تأكلوا بالشمال, janganlah kalian makan dengan tangan kiri karena syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi kita dalam masalah agama ini dilarang keras untuk menyerupai syaitan. atau menyerupai orang-orang yang mengikuti syaitan. Ya, orang-orang yang beragama ini lebih dinominasi oleh ajaran syaitan yang menyimpang jauh dari agama. Nabi SAW tidak mau berserupa dengan Yahudi, ya, dalam beribadah. Makanya dia ketika awal-awal sholat itu menghadap ke Baitul Maqdis, sementara Yahudi menghadap ke sana, Nabi SAW meminta kepada Allah untuk dialihkan, dan Allah Subhanahu wa taala alihkan. Nabi SAW mensyariatkan sahur dalam berpuasa, karena sahur, karena orang ahlul kitab puasanya tidak makan sahur. Nabi SAW memerintahkan untuk memelihara jenggot, karena di antara yang mendasar dalam agama Yahudi, mereka mencukur jenggot seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW. Wa khaliful majus atau khaliful yahud, tentanglah orang-orang musyrik, tentang dalam beramal, dalam beribadah, dalam berbuat, ya, orang-orang Yahudi dan Majusi. Kemudian di antara yang juga Nabi perintahkan, salat menggunakan alas kaki. Ya, ini untuk kondisi tempat salat yang bukan seperti kita sekarang ini, karena masjid Nabi SAW di tanah biasa, ya. Maka Nabi SAW pernah salat menggunakan sendal, ya. Dan seringkali Nabi SAW salatnya tanpa menggunakan alas kaki, ya. Tapi pernah dia menggunakan alas kaki dan justru mengatakan itu salah satu dari perbedaan, ya. Kemudian di saat salat, Nabi SAW melepaskan alas kakinya. Para sahabat ketika Nabi SAW memakai sendal melaksanakan salat, semuanya menggunakan sendal, ya. Kemudian ketika di saat salat Nabi SAW lepaskan sendalnya, mereka juga lepaskan. Mereka juga lepaskan. Ini begitu sempurna mereka mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Setelah selesai salat, Nabi SAW menjelaskan bahwa alasannya melepaskan sendal itu saat salat karena di bawahnya ada najis. Ada najis, dan najis itu diketahui Nabi dari berita Jibril, ya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mengetahui yang lain, ya. Hanya di bawah sendal saja Nabi SAW tidak tahu bahwa ada najis, karena tentu di alas kaki yang dibawa kemana-mana ternyata menempel najis. Nabi SAW diberitahukan oleh Jibril bahwa di bawah alas kakinya itu ada najis, dilepaskan oleh Nabi SAW. Ini juga tuntunan ketika kita tuntunan dalam melepaskan diri dari najis, yaitu melepaskan, membersihkan dari badan kita, atau melepaskan sesuatu yang lengket di tangan, di badan kita, sehingga najis itu lepas. Seperti sendalnya dilepas, lepas najis, ya. Sendalnya dilepas, maka lepaslah najis. Begitu juga pakaiannya dilepas, yang mungkin wajar untuk dilepas, ya. Nah, sehingga lepas dari kita najis, kecuali yang melengket di badan, dia bersihkan, ya, bersihkan. Ini yang diperintah sebelum sholat, ya, sebelum sholat. Kemudian, dan banyak lagi yang Nabi SAW lakukan untuk menentang. Di sini juga Nabi SAW memerintahkan untuk tidak makan dengan tangan kiri, karena yang makan dengan tangan kiri adalah syaitan. Ada kesimpulan yang lain, yaitu syaitan memiliki dua tangan. Syaitan juga memiliki dua tangan. Bila mana ada istilah tangan kiri, berarti di situ ada tangan kanan, ya. Karena kiri dan kanan ini bila mana sesuatu berpasangan, maka syaitan juga memiliki dua tangan, dan tangan dia memiliki juga tangan kiri. Ketika makan, syaitan, ya, bukan syaitan ini yang membangkang, ya, jin yang membangkang. Maka mereka makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, dan Nabi SAW memerintahkan untuk menentang syaitan, ya, untuk menentang syaitan, bukan untuk membahas syaitan makan dengan kiri, tidak, tapi untuk menentang syaitan. Ya, ya, apa salahnya kita makan dengan kiri? Ya. Kita sebenarnya kita tidak tahu syaitan makan dengan kiri, Kita hanya sekedar makan dan kiri. Apa hubungan kita dengan dia? Nabi SAW justru mengabarkan bahwa ternyata syaitan itu makan dengan tangan kiri, maka jangan kalian ikuti, jangan kalian contoh. Ya, jangan kalian contoh. Ya. Ini adab makan atau minum yang lain, yaitu menggunakan tangan kanan dan tidak menggunakan tangan kiri. Ya. Dan tidak menggunakan tangan kiri. Hadis berikutnya 5202, Imam Muslim mengatakan حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابن أبي عمر واللفظ لابن نمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدي حديث Jabir bin Abdullah. Kalau sekarang hadis Abdullah bin Umar dengan kandungan hadis yang sama, tapi lafaznya berbeda. Kata Abdullah bin Umar dari Nabi SAW, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminih." Apabila salah seorang kamu makan, maka hendaklah dia makan dengan tangan kanan. "Wa idza syariba falyashrab biyaminih." Apabila dia minum, maka hendaklah dia minum dengan tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi. Karena syaitan makan dengan tangan kiri, minum juga dengan tangan kiri. Ya, kalau hadis Jabir tadi larangan. Ya. Kalau di sini perintah untuk makan dengan kanan, dengan tangan kanan. Kalau tadi larangan makan dengan tangan kiri, alasannya sama, karena makan dengan tangan kiri itu adalah perbuatan syaitan. Ya, berarti kita menyerupai syaitan, padahal dia musuh. Ya. Ini hadis yang kedua, dan di sini lebih umum atau lebih luas daripada yang pertama. Di sini disebutkan juga minum. Ya, disebutkan juga minum, perintah untuk minum dengan tangan kanan, karena syaitan minumnya juga, karena syaitan minumnya dengan tangan kiri. 5203, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Ini imam mazhab, ya. Malik bin Anas ini imam mazhab dan dia seorang ahli hadis. Ya. Fima quri'a alaihi, ya, fima quri'a alaihi ha wa haddatsana Ibnu Numair qala haddatsana Abi قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان كلاهما عن عبيد الله جميعا عن الزهري بإسناد سفيان. Ini hadis yang tadi, hadis Ibnu Umar, dibawakan oleh Imam Muslim dengan jalur yang banyak, ya. Ada beberapa orang gurunya dengan jalur yang berbeda-beda. Ada tiga jalur. Nanti bertemunya jalur ini dengan Ubaidullah. Ubaidullah ibn Abdullah, Ubaidullah ya, bukan Ubaidullah, kilahuma an Ubaidillah jami'an al-Zuhri, ya, yang bertemunya bertemunya Zuhri. Ya, bertemunya di Zuhri, ya, dengan dari dua jalur, Az-Zuhri Muhammad bin Shihab ibn Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri, Muhammad bin Ubaidillah ibn Abdullah ibn Shihab Az-Zuhri memiliki dua orang guru. Yang pertama Sufyan, tiga malah, ya, tiga, Ubaidullah di sini, ya, dua jalur. Bertemunya di Az-Zuhri, nanti sampai ke Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma dengan bunyi hadis yang sama. Apabila salah seorang kamu makan, maka makanlah dengan tangan kanan. Apabila salah seorang kamu minum, maka minumlah dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Ya. Hadis berikutnya 5204. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathani Abu Tahir wa Harmalah, qala Abu Tahir akhbarana wa qala Harmalah haddathana Abdullah ibn Wahb qala haddathana Umar ibn Muhammad qala haddathani Al-Qasim ibn Ubaidillah ibn Abdillah ibn Umar qala haddathahu an Salim an Abihi haddathahu an Salim an Abihi ibn Allah Abdullah ibn Umar أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأكلن أحد منكم بشماله ولا يشربن بها فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بها. Ini lafaz yang lain ya. Nabi SAW mengatakan, janganlah salah seorang dari kamu, janganlah sekali-kali salah seorang dari kamu makan ya dengan tangan kiri, dan janganlah salah seorang dari kamu minum dengan tangan kiri, karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum juga dengan tangan kiri. Qal wa kana Nafi' yazidu fiha wa la ya'khudhu biha wa la yu'ti biha. Wa fi riwayat Abi Thahir la ya'kulanna ahadukum. Ini lafaz hadis hampir sama dengan yang pertama ya. Larangan makan dan minum dengan tangan kiri karena syaitan berbuat demikian. Ada tambahan di sini, ada tambahan dari murid Abdullah bin Umar yang lain, yaitu Nafi'. Ya. Sementara yang di hadis ini yang meriwayatkan dari Abdullah bin Umar anaknya Salim. Ya. Nafi' menambahkan riwayatnya dari Abdullah bin Umar dengan lafaz yang lain, yang makan, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, janganlah kalian minum dengan tangan kiri. Ya, ditambahkan oleh Nafi', dan janganlah mengambil dengan tangan kiri dan jangan memberi dengan tangan kiri. Ini hukum yang baru nih. Mengambil dengan tangan kiri, menerima pemberian dengan tangan kiri dan memberi dengan tangan kiri. Ini tambahan lafaznya ya, tegas menerima dengan tangan kiri juga dilarang oleh Nabi, memberi dengan tangan kiri juga dilarang oleh Nabi SAW ya, selain dari makan dan minum, yaitu menerima dan memberi. Kalau mengambil mengambil HP ini tidak masalah, karena yang dimaksud adalah menerima pemberian dengan tangan kiri dan juga memberi dengan tangan kiri dilarang secara nas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis setelahnya 25205 Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala haddatsana Zaid bin al-Hubab an Ikrimah bin Ammar qala haddatsani Iyas bin Salamah bin al-Aqwa أن أباه حدثه أن أباه رضي الله عنه يتو سلمة من الأقوى صحابة النبي أن حدثه أن رجلا أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. سلمة ابن الأقوى صحابة النبي رضي الله عنه bercerita kepada anaknya Iyas bahwa ada seorang laki-laki pernah makan di dekat Nabi, ya, makan bersama Nabi SAW dalam satu hidangan, cuma dia makan dengan tangan kiri, ya. Makannya dengan tangan kiri, lalu Nabi SAW mendakwahinya, ya, mengingkari kemungkaran yang dilakukan. Faqala kul biyaminik. Ini ingkarul mungkar. Nabi SAW langsung mengingkari kemungkaran dengan memerintahkan, makanlah kamu dengan tangan kanan. Ya. Apakah jawaban orang ini? Qala la astati'. Ya. Dia mengatakan, saya tidak bisa. Maksudnya tidak bisa dengan makan dengan tangan kanan. Ya. Qal lastata'ta, kata Nabi SAW, ya, selama-lamanya kamu tidak bisa. Selama-lamanya kamu tidak bisa. Kata Nabi, ma mana'ahu illal kibir. tidaklah yang menghalanginya untuk makan dengan tangan kanan itu kecuali karena kesombongan. Ya. Maka kata Salamah, qala fama rafa'aha ila fihi. Ila fihi. Maka tidaklah dia mengangkatnya kepadanya. Fihi itu apa? Padanya kan? Ya. Fihi artinya mulutnya. Ya. Fihi itu mulutnya. Maka tidaklah dia mengangkatnya ke mulutnya selama-lamanya. Karena tangan kanan itu sudah stroke. Ya, didoakan oleh Nabi SAW. Ini ancaman yang keras untuk menentang sunnah. Apalagi menentang sunnah karena kesombongan. Ya. Di hadapan Nabi dia terang-terang mengatakan tidak. Alasannya cuma, dia cuma beralasan tidak bisa. Padahal dia bisa. Nabi tahu dia bisa. Nabi tahu dia bisa. Karena mungkin sebelumnya dia angkat barang dengan tangan kanannya. Ketika makan dengan tangan kiri. Dan di saat Nabi SAW menyuruhnya untuk makan dengan tangan kanan, baru dia beralasan tidak bisa. Maka Nabi mendoakan, lastata'ta, senantiasa kamu tidak mampu mengangkatnya. Makanya selama-lamanya dia tidak mengangkatnya karena dia stroke. Tangan kanannya itu tidak biasa diangkat lagi, disebabkan kesombongannya dari menerapkan sunnah. Padahal masalahnya cuma makan dengan tangan kanan. Apalagi sunnah beribadah. Ya. Sunnah beribadah. Jelas-jelas hadis Nabi dalam tata cara sholat, dalam tata cara puasa. Ya. Ini hanya sekedar makan dengan tangan kanan yang dianjurkan oleh sunnah. Tapi dia tidak mau karena kesombongan. Bayangkan bagaimana murkanya Nabi dan mendoakan. Ya. Karena Nabi tahu bahwa dia tidak menghalangi, tidaklah yang menghalangi untuk makan dengan tangan kanan setelah disuruh oleh Nabi kecuali menyombongkan diri, maka Nabi mendoakan bahwa dia tidak akan bisa mengangkatnya selama-lamanya. Apa yang terjadi kalau seandainya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dari sunnah Nabi yang ditentang oleh kaum muslimin? Ya. Bagaimana murkanya Nabi SAW? Sudah jelas-jelas dihadapkan kepada hadapannya hadis Nabi, dia masih tidak mau menerima. Seakan-akan hadis Nabi itu tidak ada nilainya. Dan bahkan jelas-jelas tidak menyukai hadis Nabi SAW, tidak menyukai tuntunan Nabi dan sunnah Nabi SAW. Ini petaka yang akan menimpa. Ya. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang diambil dari kejadian-kejadian di masa dahulu ketika seseorang menentang sunnah. Menentang sunnah. Ini pelajaran yang sangat penting dari hadis Salamah Ibnul Aqwa radhiyallahu ta'ala an. Jadi ila fi kepada mulutnya atau ke mulutnya. Ya. Fi itu bukan huruf ya. Fi itu bukan pada, bukan dalam artinya. Tetapi asalnya famun atau fu. Ya. Fuka. Fu itu mulut. Mulutmu. Ya. Jadi ke mulutnya, selamanya dia tidak mengangkat tangannya ke mulutnya karena memang sudah lemah dan tidak berdaya, tidak punya kekuatan lagi. Didoakan oleh Nabi SAW karena sombong dari menerapkan sunnah Nabi. Berikutnya 5206. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa ibn Abi Umar jami'an an Sufyana qala Abu Bakar haddatsana Sufyan ibn Uyainah عن الوليد بن كثير عن وهب بن كيسان سمعه من عمر بن أبي سلمة. Ya, ini sahabat Nabi, anak tirinya Nabi. Ya, Umar ibn Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah, anak tirinya Nabi, yaitu anak dari istrinya Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah. Abu Salamah ini yang meninggal, yang ketika itu Nabi yang menutup matanya langsung karena dia terbuka, dan Nabi yang mengajarkan Ummu Salamah untuk berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah saya pahala pada musibah saya ini dan berilah saya ganti yang lebih baik daripadanya. Dia heran, saya tidak merasa ada yang lebih baik dari Abu Salamah. Ya. Dia pernah membayangkan bahwa istrinya, suaminya bakalan Nabi SAW. Makanya karena Nabi menuntunnya untuk berdoa dengan doa tersebut, dia ucapkan. Dan tidak pernah terbayangkan bahwa penggantinya adalah Nabi SAW. Ya. Dan dia saat berdoa itu dia merasa bahwa yang terbaik di dunia ini suaminya. Ya. Tidak ada yang lebih baik dari dia. Ternyata Allah ganti dengan yang lebih jauh lebih baik daripada Abu Salamah, yaitu Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia. Dan dia punya anak namanya Umar. Ya, Umar bin Abi Salamah yang ketika itu masih kecil ya. Masih kecil, masih anak-anak. Umar bin Abi Salamah bercerita, qala kuntu fi hajri Rasulillah SAW, saya berada di bawah asuhan Nabi. Ya, karena anak tiri Nabi, makanya kadang makan bersama Nabi, banyak bergaul dengan Nabi, kata Umar bin Abi Salamah. Wa kanat yadi taqishu fi shahfah. Nah, ketika makan bersama Nabi dan sahabat-sahabat yang lain di satu nampan. Nah, ini yang baru saya dapatkan tadinya, perbedaan antara shahfah dengan qas'ah. Di mana tadi itu? Ini dia halaman 720. Kita ini tak, nampan yang digunakan untuk makan di sini untuk berapa orang? Empat orang atau lima orang, berarti dalam bahasa Arabnya namanya shahfah. Ini yang sekarang. Ya. Perkataan tunggu di bawahnya. Kata shahfah itu ada di baris ketiga alinea pertama atau alinea kedua. Kata as-shahfah nampan lebih kecil dari qas'ah. Mangkok besar. Nampan adalah tempat makan yang mencukupi untuk lima orang saja. Itu yang shahfah yang kita makan ini. Ya, karena kalau lebih dari lima orang payah duduknya. Itu pun duduknya sudah duduk di atas telapak kaki kiri ya. Ya, yang lima orang itu kalau bersila sulit untuk berkeliling. Ini dalam bahasa Arabnya yang kita gunakan sekarang itu namanya shahfah. Kemudian qas'ah, ya tunggu dulu. Sedangkan mangkok besar itu qas'ah untuk 10 orang. Bayangkan besarnya. Ya. Ada di sini. Ya, untuk 10 orang. Belum ada. 10 orang. Jadi ini yang mungkin yang faedah ya. Berarti kita nanti orang-orang yang membagikan nasi untuk berbuka puasa, tukar sajalah namanya dengan bahasa Arab. Ya. Shahfah. Shahfah bukan nampan, shahfah. Terus ya. Wa kanat yadi taqishu fi shahfati. Jadi tangannya Umar ini berkeliaran di dalam nampan. Nah, ini adab juga makan ya. Tadi kan makan dengan tangan kanan adab ya. Nah, sekarang tambahan yang baru. Yang paling ditekankan di sini karena itu yang dilakukan oleh Umar bin Salamah, yaitu ketika makan bersama lima orang, nah kita berkeliaran tangan kita ke hadapan bahagian kawan-kawan kita, ambil yang ini, ambil yang itu, ambil yang ini. Ini adab dalam makan bersama-sama tidak benar. Ini yang diajarkan Nabi SAW. Wa kanat yadi taqishu fi shahfati faqala li ya ghulam. Maka dia mengatakan, wahai anak kecil, karena dia masih enggak kecil. Ya. Ada beberapa adab di sini. Yang pertama, samillah, itu yang tasmiyah, bismillah. Ya, dari situ juga dia cukup dengan bismillah karena samillah. Kemudian, wakul biyaminik, ini juga sudah ada yang sudah kita pelajari, makanlah dengan tangan kananmu. Kemudian adab yang baru yaitu wakul mimma yalik. Ini adab yang ketiga dalam hadis ini dan adab yang baru dalam pembahasan kita, yaitu makan kalau bersama-sama ambillah yang bahagian depan kita, ya hadapan kita, jangan mengambil hadapan kawan. Ya. Ini kalau lauknya itu lima potong, ini berbahaya. Ya. Sementara yang punya kita sudah habis, sementara kawan tidak ambil ini. tidak menjadi sarana untuk mempererat hati lagi, tapi untuk saling bertengkar, bahkan mungkin saling rebut-rebutan dalam talab. Ini tidak benar. Cuma yang mungkin dipertimbangkan juga, ketika kekurangan lauk, orang 5 orang, lauknya 4. Ya, lauknya 4, berdamailah. Berdamailah. Kalau tidak mau berbagi apa, nanti merasa saling mengalah, jadi dari awal dipotong-potonglah. Sebenarnya mengajarkan kita berbagi dalam kebersamaan. Ya, makan dengan nampan ini, berbagi dalam kebersamaan. Ada juga orang yang dia duluan, sementara bagian yang lain belum makan, dia sudah nambuh. Ya, dia sudah nambuh. Ini juga belum berbagi dalam kebersamaan. Terkadang panitia sama sekali tidak mendapatkan. Ya, panitia sama sekali tidak mendapatkan. Ini juga ya, kebersamaan itu tidak ada. Memikirkan yang lain juga tidak ada. Lebih kepada seperti yang dilakukan oleh anak kecil di zaman Nabi, dia mentingkan diri sendiri. Mentingkan diri sendiri. Walaupun masalah kesalahannya cuma tidak fokus kepada yang ada di hadapannya, tetapi Nabi ajarkan 3 adab secara langsung. Pertama bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian makan di bagian depan kita. Ini dalam kondisi makan di atas atau menggunakan nampan. Ya. Kita lanjutkan 5207. Tersisa berapa hadis? 5207. Lanjut nomornya 5208, 5209, 5210. 5207. Imam Muslim mengatakan hadatsana Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani wa Abu Bakar bin Ishaq qala hadatsana Ibnu Abi Maryam qala akhbarana Muhammad bin Ja'far qala akhbarani Muhammad bin Amr ibn Halhalah an Wahb bin Kaisan an Umar bin Abi Salamah yang tadi radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya, tadi kata radhiyallahu anhu, tapi radhiyallahu anhuma kena Umar dengan ayahnya yang sudah meninggal dunia, sahabat Nabi. Ya. Annahu qala akaltu yawman ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya makan suatu hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'altu akhudhu min lahmi hawla as-sahfa. Ya, min lahmi hawla as-sahfa. Saya pernah makan bersama Nabi dan saya mengambil daging-daging yang ada dalam talam. Maksudnya bagian dia sudah habis, yang lain juga diambilnya. Bagian yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul mimma yalik. Nah, ini tegasnya tanpa ada yang lainnya, khusus tentang pelanggaran saja. Lewat riwayat sekarang ini khusus tentang pelanggaran, kata Nabi kepada Umar, makanlah apa yang di depanmu saja. Ya, apa yang depanmu, jangan mulai, karena bagiannya nampak, tidak perlu dibagi-bagi ya. Jangan pula nanti ketika hendak makan maka digaris. Ini bagian saya, ini bagian kamu. Kemudian atau dipisah-pisahkan dengan tangan. Tidak, ini juga sama makan sendiri. Tapi coba untuk memfokuskan yang di depan kita. Kalau nanti ya, ada orang yang dia makan sedikit saja bagiannya di depan, sementara yang lain terus merangsak. Ya, yang banyak makannya sampai bagian, karena kawannya makan 2 suap, 3 suap, 4 suap selesai. Ada orang makan sedikit kemudian dia selesai. Jadi membutuhkan kawannya yang harus bersama, ya, menyerang langsung ke bahagian kawan, tapi jangan langsung ke sana. Jangan langsung ke sana. Ini juga adab yang diajarkan dari hadis ini. 5208. Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Amr bin Umar atau Amr An-Naqid qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri an Ubaidillah an Abi Sa'idin. Ini hadis yang lain ya. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Qala naha Rasulullah sallam an ikhtinathil asqiyah. Ini adab yang baru. Adab yang baru tapi dari dalam makan. Nabi SAW melarang dari meneguk ya, minuman langsung di mulut, di moncong minuman. Ya. Makanya ada, kita kan pakai cangkir ya, ya bukan dari cereknya, ya, langsung dari mulut cereknya. Ini larangan dan ini adab minum. Ya, yang diajarkan Nabi SAW. Nabi SAW melarang meneguk bejana air minum untuk meminumnya langsung bejananya, tapi ada tempat-tempat kalau sekarang pakai cangkir, gelas atau yang lainnya. Adab yang keberapa ini ya? Kalau kita hitung, makan bersama orang yang ditokohkan, makan dengan tangan kanan, bismillah. Kalau makan bersama, makan yang di depan, yang di hadapan. Kemudian sekarang jangan ketika minum, jangan minum dari bejana tempat air, tapi minum dari cangkir atau gelas. 5209 kata Imam Muslim, wahaddatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana bin Wahb qala akhbarani Yunus an ibni Shihab an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Abi Sa'id Al-Khudri, yang tadi yang pertama, yang 5208 radhiyallahu anhu, annahu qala naha Rasulullah sallam an ikhtinasil asqiyah an yusraba min afwahiha. Ini terjemahannya, yaitu makan minum langsung dari mulut ya, cereknya. Ya, beda dengan cangkir ya, dengan cangkir gelas. Ini memang kita harus minum dari situ, tapi tempatnya, tempat cereknya atau yang lain-lainnya, ya, ini tidak benarkan. Atau dari mulut dispenser langsung, ya, ini juga tidak dibenarkan. Iya, tidak dibenarkan. Nabi sama-sama. Terakhir 5210 Imam Muslim mengatakan, wahaddathanahu Abdullah Abdu bin Humaidin qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an-Zuhri bihadzal isnad mithlahu ghayra annahu qala wahtinasuha an yuqlaba ra'suha thumma yashrabu min. Ya, ini tafsir dari ikhtinas. Ikhtinas itu dia dibalikkan kemudian minum dari moncongnya, ya, tempat bejana, tempat air yang bukan dipungsikan untuk minum, tapi untuk tempat airnya, untuk dituangkan ke gelas-gelas kecil atau ke cangkir-cangkir. Dan sekarang tidak dituangkan, dibalikkan kemudian diminum. Ya. Ini makna dari ikhtinas yang ditafsirkan dalam riwayat yang terakhir. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di bab yang ke-13 adab-adab makan dan minum secara garis besar sudah kita dapatkan. Tinggal apa? Menerapkannya. Ya, bagaimana kita berupaya untuk menerapkan, karena para ulama mengatakan kami belajar adab ini sama dengan belajar akidah, sama belajar tafsir. Ya, karena bukan perkara yang rendah, perkara yang besar, ya. Dan ini merupakan hiasan ilmu kita. Nampak tanda kita berilmu ketika kita beradab. Ya. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته